إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خاطر لمن رحمني ورحمكم الله kita lanjut pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita membaca di bab An-Nahyu 'anil Bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara yang diadakan di dalam agama. Larangan segala perbuatan bid'ah dan perkara yang diadakan di dalam agama. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Jabirin radhiyallahu anhu dari Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala berkata kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza khutaba ihmarrat aynahu, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa beliau berkhutbah beliau ihmarrat aynah, kedua matanya itu memerah. Wa ala sautu, dan beliau meninggi suaranya. Wastadda ghadabuhu, dan beliau semakin besar kemarahannya. Ini diantara sifat-sifat khutbahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau ketika berkhutbah kedua matanya merah, suaranya meninggi, kemudian terlihat seperti orang sedang marah. Hatta ka'annahu mundhiru jaish, sampai seolah-olah, kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau ini sedang mengkomando pasukan, memberi peringatan kepada pasukan perang. Sanifidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam orang yang paling sempurna akhlaknya, beliau orang yang paling penyayang rahmat, paling lembut, paling sempurna, paling bagus akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ketika beliau sedang berkhutbah, beliau seperti orang sedang marah. Beliau keras suaranya. Dan beliau dalam keadaan merah kedua matanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa innama kana yaf'alu hadza li'annahu aqwa fi ta'tsir 'ala as-sami'. Akan tapi beliau melakukan hal itu, cara berkhutbahnya beliau, karena hal itu lebih kuat di dalam berpengaruh kepada para pendengar. Lebih kuat memiliki pengaruh kepada para jemaah sekalian. Dan ini terjadi di saat khutbah Jumat. Fakana alaihi salatu wasalam yakunu ala hadhihi al-hal lil maslahati. Dan beliau alaihi salatu wasalam melakukan seperti ini untuk kemaslahatan. Untuk tujuan maslahat. Sehingga para sahabat itu dalam keadaan mudah tersentuh, mudah untuk terpengaruh dengan nasihat dan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya seperti itu. Ya, seperti orang sedang marah, suaranya keras, matanya memerah. Wa illa fa innahu min al-ma'lum annahu alaihi salatu wasallam kana ahsanan nas khuluqan wa alyanuhum 'ariqatan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sudah dimaklumi bersama, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling lemah lembut perangainya, tutur katanya. Ya. Tapi di saat beliau berkhutbah demikian. Lakin likulli maqamin maqalun. Akan tetapi setiap keadaan itu ada cara penyampaiannya. Ya, kalau lagi berbicara dengan sesama, lagi sehari-hari berbicara urusan keseharian, beliau orang yang paling santun, paling lembut, paling penuh kasih sayang. Tapi giliran lagi berkhutbah, tata caranya agar lebih mengena, agar lebih menyentuh di dalam hati-hati para hamba, maka Rasulullah SAW menyampaikan dengan metode yang seperti ini. Kata beliau, fal khutbatu yanbaghi an tuharrika al-quluba. Khutbah sepantasnya itu bisa menggerakkan hati. Tu'athir fin nufus. Bisa berpengaruh ke dalam jiwa-jiwa para hamba. Wadhalika fi maudu'iha. Maka kondisi berbicara dengan nada yang lebih tinggi, seperti orang yang sedang mengomando pasukan, seperti orang yang seperti marah, ya, yang seperti ini tepat pada tempatnya. Ya, wa fi kaifiyati adaiha. Tata caranya itu dalam keadaan pas. Sehingga termasuk perkara yang banyak dilupakan oleh manusia, para khutbah, adalah ketika berkhutbah, ya, mereka dalam keadaan tidak meninggi suara. Termasuk perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ketika berkhutbah, mereka dalam keadaan barakallahu fikum, bacanya pelan, ya, tidak keras gitu. Kalau memang bisa seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, suaranya lantang, kemudian seperti orang sedang mengumando pasukan, ya, tidak juga terlalu berlebih-lebihan, tapi hendaknya ini ya untuk barakallahu fikum dimengerti bersama di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah seperti itu. Suaranya agak keras, kemudian matanya beliau alaihi salatu wasallam merah seperti mengomando pasukan, memperingatkan pasukan, ya, dalam keadaan yaqulu, ya, subahakum wa masakum. Ya, bahwasanya pagi hari kalian atau sore hari kalian, ya, itu dalam keadaan apa? Akan datang pasukan menyerang kalian, sehingga kalian harus waspada. Subhanallah, seolah-olah seperti itu. Sehingga betul-betul menggetarkan jiwa-jiwa para jemaah. Betul-betul menyadarkan. Menyadarkan dan menyentuh jiwa-jiwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib, wa yaqul di antara isi khutbah beliau, Kata Jabir radhiyallahu anhu, bu'istu ana wa sa'atu kahataini. Aku diutus, aku dengan hari kiamat, yakni waktu diutusnya diriku dengan datangnya hari kiamat, kahataini. Seperti begini. Wa yaqrin baina usbu'aihi as-sababati wal wusla. Beliau mengiringkan antara dua jari yang telunjuk dan jari yang tengah. Seperti ini. Ya. Beliau menyebutkan dalam khutbah beri syarat. Bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat itu seperti ini. Beliau beri syarat dengan dua jari beliau, sababah wal wusta. Ya, sababah jari yang ini telunjuk, wusta jari yang tengah. Apa maknanya barakallahu fikum? Para ulama menyebutkan bahwasanya makna beliau beri syarat seperti ini itu menunjukkan bahwasanya perbedaan atau jarak antara beliau alaihi salatu wasalam dengan datangnya yaumul qiyamah itu begitu dekat. Ya. Kecuali jaraknya sangat dekat. Ya. Bahwasanya ajalnya dunia, waktu hancurnya alam semesta dunia ini itu sudah dekat. Hal itu tidak jauh. Ya. Fadli man azinallahu yakum, dalam keadaan apa? Diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sendiri termasuk tanda dekatnya yaumul kiamah yang sudah terjadi. Para ulama menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, ya. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Alamat kubra, alamat sughra. Tanda hari kiamat yang kecil dan tanda hari kiamat yang besar. Ya, tanda hari kiamat yang kecil adalah tanda hari kiamat barakallahu fikum yang banyak yang sudah terjadi. Ya, kalau yang kubro itu yang kalau sudah terjadi tanda hari kiamat ini akan muncul tanda berikutnya beriringan sampai kemudian hancurnya alam semesta. Ya, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya di akhir zaman, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya atau datangnya Al-Imam Mahdi, ya matahari terbit dari barat, ya munculnya hewan yang bisa berbicara, dan yang lain sebagian yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun tanda hari kiamat yang sughra seperti ini, Rasulullah SAW sudah diutus. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bu'istu wa sa'atu kahataini. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat itu seperti ini. Sehingga apa? Diutusnya Rasulullah SAW itu adalah tanda hari kiamat. Ya, sudah dekat. Karena antara jari tengah dan jari telunjuk itu dalam keadaan begitu dekat. Barakallahu fikum. Ya, dan kita mengimani perkara ini karena Rasulullah SAW mengkabarkan di dalam hadis yang mulia ini. Ya, demikian juga di sana ada tanda hari kiamat yang sughra yang lainnya seperti munculnya bangunan yang pencakar langit, bangunan yang tinggi-tinggi. Ya tatawwalun fil bunyan, manusia banyak berlomba-lomba dalam membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ini termasuk tanda datangnya yaumul kiamah. Ya. Demikian juga banyaknya perzinaan. Ya, banyaknya perzinaan itu juga termasuk datangnya hari kiamat. Ya, tanda datangnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwat aliman azanallahu yakum. Ya, di sini kita juga mendapati barakallahu fikum Rasulullah SAW itu diutus sudah berlalu 1400 tahun lalu. Ya, dan sekarang kita ini sudah lebih akhir lagi. ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu betul-betul sudah dekat, ya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti-pasti akan datang tanpa ada keraguan lagi. Ya, sebagai nasihat tentunya buat kita semuanya untuk kita mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri menghadapi yaumul kiamah. Ya. Adapun kapan datangnya enggak terlalu penting buat kita. Yang jelas kita yakin kiamat pasti datang. Adapun kapannya tidak perlu untuk kita bertanya-tanya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Arab Badui. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat? Jawab Rasulullah SAW, ya, wa madza a'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuknya? Ketika Rasulullah SAW ditanya kapan datangnya hari kiamat, ternyata Rasulullah SAW balik bertanya, apa yang sudah kau persiapkan untuknya? Ya, karena namanya datangnya hari kiamat itu sudah pasti terjadi. Ya, dan itu enggak terlalu penting untuk kita bertanya-tanya, sehingga Allah Azza wa Jalla enggak menjelaskan kapan datangnya hari kiamat. Yang lebih penting daripada itu adalah apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sehingga Rasulullah SAW pun menyebutkan apa? Ya. Dalam keadaan apa? Fama a'adatta lisa'ati. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, maka orang Badui tadi mengatakan hubbullah wa rasulih. Saya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan fa innaka ma'a man ahbabta, maka sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah, yang menjadi syahid Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri dengan data apa? Amal soleh. Kita mempersiapkan diri dengan mencintai Allah, mencintai Rasul, ya. Cinta bukan sekedar di bibir saja. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu diaplikasikan dengan mentaati Allah, mentaati Rasul, menjalankan ketaatan pada Allah, peribadatan pada Allah, ya, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, dan juga mencontoh Rasulullah SAW dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bekal untuk menghadapi yaumul qiyamah yang begitu, ya, penting untuk kita jalankan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis ini. Ya, Rasulullah SAW wa yaqulu, kata Jabir radhiyallahu anhu, amma ba'd. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan amma ba'd, adapun sesudah itu. Ya, fa inna khairal hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menjadi syahid sisi pendalilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini dalam bab tentang bab apa? An-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di sini wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu adalah yang diadakan di dalam agama. Ya. Beliau tadi menyebutkan khairul apa? Hadis, sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, hadiyun wa nabi alaihi salatu wassalam, adalah hadi Muhammad, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik petunjuk. Kemudian beliau menyebutkan sejelek-jelek perkara lawannya, sejelek-jelek perkara itu adalah muhdatsatu perkara yang diadakan di dalam agama. Ya, yakni perbuatan bid'ah. Perkara yang diadakan dalam agama Islam. Karena Islam sudah sempurna. Islam itu enggak perlu untuk ditambahi. Enggak perlu ada perkara yang diadakan lagi di dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasalam itu sudah menyampaikan, menerangkan, menjelaskan seluruh sisi-sisi ajaran Islam dengan sempurna, lengkap, enggak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupa, tidak ada yang tertinggal. Enggak perlu untuk ditambah. Enggak perlu untuk ditambah-tambahi dengan mengada-ada suatu tata cara ibadah, ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau ada perkara yang diadakan, itulah yang dikatakan syarrul umur. Sejelek-jelek perkara. Ya. Yang ditambah-tambahkan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap-tiap yang bid'ah itu hukumnya dhalalah, hukumnya sesat. Ini menjadi syahid di dalam hadis yang mulia ini terkait dengan bab ini. Khadalimana azinullah yakum, ya, bahwasanya setiap-tiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Ya, semua bid'ah itu adalah sesat, dan ini yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ada, ya, enggak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Kenapa ya ikhwah? Karena yang namanya agama Islam sudah sempurna. Dan di pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas konsekuensi ya, konsekuensi buruk daripada perbuatan bid'ah. Ya, konsekuensi buruk daripada perbuatan bid'ah. Salah satunya adalah ya, perbuatan bid'ah itu adalah perkara yang sangat-sangat dilarang di dalam Islam, karena disebutkan tadi wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan di dalam agama. Ya. Dan orang yang berbuat bid'ah itu ternyata menjadi orang yang ya menganggap Islam belum sempurna. Menganggap Islam butuh ditambahi, menganggap Islam butuh untuk dikasih tambahan-tambahan. Padahal ini subhanallah ya menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan buat kalian agama kalian. Kata Allah, aku telah sempurnakan. Apa artinya? Agama Islam sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Azza wa Jal. Ya. Sesuatu kalau sudah sempurna, tidak butuh untuk ditambahi. Sesuatu kalau sudah sempurna, tidak butuh untuk dirubah. Tidak butuh untuk diganti-ganti. Sehingga kalau ada orang yang menambahi dengan bid'ah, maka ini telah menentang firman Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Maidah ayat ketiga tadi. Allah sudah menyempurnakannya, kalian menambahi. Ya, Allah sudah menyempurnakannya, kalian merubah. Kalian mengganti. Kalian mengkurang-kurangi atau menambah-nambahi. Inilah yang dikatakan bid'ah ini termasuk perkara yang mencacati akidah seorang hamba. Ya, karena Allah sudah menyempurnakan, dia justru menganggap belum sempurna. Allah mengatakan agama sudah sempurna, ahlul bid'ah mengatakan agama Islam belum sempurna, butuh ditambahi, butuh untuk ditambahi dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Khadalimana azinullahiakum. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini, ya, Allah atau Rasulullah SAW menyebutkan bid'ah itu dikatakan sebagai sejelek-jelek perkara. Sejelek-jelek perkara. Perkara yang sangat jelek. Walaupun manusia menganggapnya baik, walaupun manusia menganggapnya itu bagus, ya, tapi di sisi Allah itu jelek. Di sisi Allah Azza wa Jalla perbuatan bid'ah itu jelek. Bahkan paling jeleknya, paling buruknya. Ya, kenapa? Karena tadi perbuatan bid'ah itu dalam keadaan apa? Dia menentang firman Allah Azza wa Jalla. Ya, bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan sudah sempurna agama Islam, ternyata mereka mengatakan belum sempurna, butuh ditambahi. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua ajaran, ternyata mereka merasa belum cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Butuh untuk ditambahi. Butuh untuk dimunculkan sekarang perbuatan bid'ah ini. Ya, karena ketika kita katakan, "Loh, ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang engkau lakukan sekarang ini, yang engkau amalkan rutin, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita katakan demikian. Ya, mereka mengatakan seolah-olah, "Tapi kan ini baik. Ini bagus. Niat kami baik. Niat kami bagus." Ya, dalam keadaan apa? Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Berarti engkau ini menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan perbuatan bagus yang kamu lakukan sekarang ini. Kamu menganggap ini perbuatan bagus. Rasulullah SAW orang yang paling semangat dalam mengamalkan perkara yang bagus. Rasulullah SAW orang yang paling terdepan menjalankan perkara yang baik. Ya, berarti seolah-olah kamu ini menuduh Rasulullah SAW tidak mengajarkan perkara yang bagus. Baru sekarang dirimu memunculkan perkara yang bagus ini. Ya, sehingga inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahwasanya orang yang berbuat bid'ah itu menganggap Rasulullah SAW berkhianat. Man ibtada'a fil islami bid'atan wa yarawha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, kurang lebihnya, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam agama dan dia menganggap, memandang bid'ahnya tadi itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat terhadap risalah, ya, kerasulan, ajaran menyampaikan risalah dari Allah SWT. Ya, dari sisi mana kok Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan orang yang berbuat bid'ah memandangnya sebagai perbuatan yang baik berarti dia telah menuduh Nabi berkhianat? Karena agama Islam sudah sempurna. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya. Dalam keadaan apa? Kok sekarang dimunculkan perbuatan bid'ah ini? Berarti Rasulullah SAW itu mengkhianati. Harusnya Rasulullah mengajarkan seperti ini. Harusnya Rasulullah SAW mengajarkan tata cara ibadah seperti ini. Yang mereka ada-adakan ini. Ya, tapi Rasulullah karena berkhianat, sehingga Rasulullah tidak ajarkan kepada para sahabat. Rasulullah SAW sembunyikan kepada para sahabat. Harusnya Rasulullah SAW kalau habis sholat itu menghadap kepada jamaah, zikir rame-rame berjamaah seperti yang mereka lakukan misalnya. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak lakukan karena Rasulullah berkhianat. Ya, dulu Rasulullah SAW kalau habis sholat beliau menghadap ke belakang berzikir, tidak rame-rame berjamaah sama-sama dengan makmumnya. Rasulullah SAW berzikir sendiri-sendiri. Nah, sekarang dimunculkan. Mereka menganggap ini kan bagus. Kenapa Rasulullah SAW tidak ngerjakan? Karena Rasulullah SAW berkhianat. Dia sembunyikan. Subhanallah. Ini bahaya daripada perbuatan bid'ah. Ya, telah menganggap Nabi kita Muhammad SAW menyembunyikan risalah atau mengkhianati risalah. Dan ini akan bisa mencacati akidah seorang hamba barakallahu fikum. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian Rasulullah. Ikutilah oleh kalian sunnah Rasulullah. Jangan kalian berbuat bid'ah. Kalian ini sudah dicukupi. Dalam urusan agama, sudah cukup. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Ambil. Apa yang Rasulullah SAW contohkan? Ambil. Ya, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Kata Allah Azza wa Jalla, apa-apa yang Rasulullah SAW ajarkan buat kalian, ambil. Yang Rasulullah SAW tidak contohkan, jangan. Yang Rasulullah SAW tidak ajarkan, jangan mengada-ada dalam agama Islam. Jangan mengada-ada dalam tata cara beragama, tata cara beribadah. Masyaallah rahiman wa rahimakumullah, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bid'ah itu sebagai syarrul umur, sejelek-jelek perkara, sehingga itu dilarang di dalam Islam. Ya. Beliau juga menyebutkan di sini kullu bid'atin dhalalah. Setiap-tiap bid'ah itu hukumnya sesat. Hanya saja banyak ya saudara-saudara kita kaum muslimin ketika mendengar hadis ini kayak tersengat telinganya. Ya, enggak suka dengan hadis ini. Langsung mengecap, "Oh, ini hadisnya Wahabi. Oh, ini hadis ya, subhanallah." Padahal ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau ada hadis yang sahih, mari kita amalkan. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis sudah sahih, itulah madhhabku. Kalau Rasulullah SAW sudah bersabda, ala ra'si wal ain, kita langsung tunduk patuh. Ya, enggak usah lagi bertanya kenapa dan mengapa dan sebagainya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian. Ya, khairul hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan Al-Qur'an. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuknya Muhammad. Ayo kita ikuti petunjuknya Muhammad. Sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan dalam segala sisi kehidupan kita. Sudah diajarkan lengkap semuanya. Enggak perlu kita cari petunjuk yang lain. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam agama. Ini perbuatan bid'ah. Ya, harus dijauhi, harus ditinggalkan. Janganlah kita sesak mendengar hadis ini, enggak boleh. Janganlah kita benci dengan hadis ini. Ya. Janganlah kita memahami hadis ini dengan dipelintir sana sini agar mencocoki hawa nafsu, mencocoki tradisi yang sudah biasa kita jalankan. Jangan. Barakallahu fi. Ya. Kita pegang agama ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu." Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kalian, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah SAW larang dari kalian, segera berhenti. Ya, jadi enggak boleh kita sesak dada mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu wahai Nabi. La yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum dengan hukumnya engkau, dengan sunnahmu wahai Nabi, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak lagi mendapati sempit dada dari perkara yang beliau, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah diri dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepasrah-pasrahnya. Ya, jadi seorang mukmin kalau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung lega, plong, menerima, mengamalkannya. Ya, demikian ya kewajiban setiap tiap mukmin. Summa yaqul, kemudian dalam khutbah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang paling berhak dengan setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahli, barang siapa yang meninggalkan harta, meninggal dunia, mewariskan harta, maka hartanya itu untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya. Barang siapa yang meninggalkan hutang, meninggalkan tanggungan, maka atas diri saya ya, dan juga saya yang akan membayarkannya. Jadi di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai imam kaum muslimin, amirul mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, beliau adalah orang yang paling berhak dengan kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Dan beliau, kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan hutang, tidak sempat membayarkannya, ya, itu beliau yang akan melunasinya. Yani ketika ada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, orang-orang yang terlilit hutang, ya, dalam keadaan dia bukan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam masalah hutang piutang, tapi memang orang yang berhajat, kebutuhan mendesak, kemudian dia hutang, qadarullah meninggal dunia, nggak sempat bayar, maka diantara sifat dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menjadi penanggungnya. Ya. Beliau membayarkannya, melunaskannya dari baitul mal. Ya, dari harta negara. Dan ini di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah berlimpah. Allah bukakan pintu-pintu rizki di zaman beliau alaihi salatu wasalam. Ya, beda ketika di awal-awal Rasulullah alaihi salatu wasalam berdakwah, masih sulit keadaannya, masih banyak ya orang-orang yang miskin, banyak sekali dalam keadaan apa? Atau belum banyak pendapatan-pendapatan negara ketika itu. Maka orang-orang yang meninggal dunia ya, itu dalam keadaan apa? Tidak dibayarkan hutang-hutangnya. Tapi setelah Allah bukakan pintu-pintu kekayaan, beliau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dari berjihad di sini, dari berjihad di sana. Beliau mendapatkan zakat mal dari sekian banyak kaum muslimin. Kemudian salah satu daripada penyaluran zakatnya atau harta kas negara adalah untuk orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bayar hutang karena tidak mampunya dibayarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hanya saja seorang mukmin tidak boleh bermudah-mudahan dalam urusan hutang piutang, ya, bergampang-gampangan, karena Rasulullah SAW di lain riwayat beliau sampai tidak mau mensolatkan orang yang punya tanggungan hutang. Kenapa? Karena khawatir ya, atau apa, orang tersebut untuk dijadikan pelajaran. Bahwasanya orang-orang yang bermudah-mudahan dalam hutang piutang tidak mau bayar, akhirnya tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW agar manusia-manusia yang masih hidup jangan bermudah-mudahan dalam urusan hutang piutang. Tayyib, fadliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tatkala khususnya di saat itu kehidupan masih sulit, ya, masih dalam keadaan tidak boleh seorang bermudah-mudahan di dalam hutang piutang karena itu adalah urusannya begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat dan kita semuanya, ya, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam berhutang, di sana utang, di sana utang, di sana utang, di sana utang, banyak utangnya. Ya, padahal untuk perkara yang tidak terlalu penting. Mau beli apa? Beli handphone, utang. Beli apa? Beli motor, motornya sudah ada satu, pinjam lagi, utang lagi untuk beli motor satu lagi. Ya, sudah ada yang ini, dia ngutang lagi ke sana. Subhanallah. Ya, yang seperti ini bermudah-mudahan. Akhirnya di sana punya utang, di sana punya utang, di sana punya utang dalam keadaan apa? Bermudah-mudahan. Orang yang seperti ini ya pantas bagi para imam tidak usah mensolatkan, suruh keluarganya aja yang mensolatkan. Kenapa? Agar menjadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran. Kalau dia meninggal dunia, ya, tidak usah disolatkan oleh tokoh-tokoh agama. Cukup keluarganya saja. Agar yang masih hidup mengambil pelajaran. Jangan kita bermudah-mudahan dalam urusan hutang piutang. Kenapa? Karena urusannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallallahu assalamah wal afiyah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, fa insyaallah nakifuna. Kita lanjut bila waktu akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu a'lam bissawab.